Kami ucapkan ribuan rasa terima kasih kepada seluruh teman-teman pemuda dan pemudi, khususnya keluarga besar panitia penyelenggara di acara halal bihalal yang digelar pada siang hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 yang ada di kawasan Kedung Mulyo Sukolelo Pati, Jawa Tengah. Keluarga besar Porce bangkit dan melawan, luar biasa. Tiba saatnya pasukan Porce bergoyang setuju, menghadirkan the best dangdut koplo Indonesia, menghadirkan 9 artis topnya Jawa Timur, kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System, dan acara ini diabadikan oleh Merpati Syuting. Terima kasih all artisnya. Semuanya, hai sudah lama.